وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yang pernah terjadi kepada salah seorang pemuda Ansor ketika perang Khandaq, yang saat itu istrinya tiba-tiba keluar karena ada ular besar yang melingkar di kasurnya. Dia kemudian langsung menikam ular tersebut dengan tombak, ya, sampai ularnya itu apa namanya lingkar-lingkar di atas tombaknya hingga mati. Yang tiba-tiba pemuda itu juga tiba-tiba jatuh meninggal dunia juga. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu? Beliau bersabda, "Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas sahabat kalian ini. Karena sesungguhnya di Madinah ini sudah ada bangsa jin yang sudah masuk Islam. Inna li hadhil buyut awamir fa idza raaitum minha syai'an faharriju 'alaiha thalathan fa in dhahaba wa illa faqtuluhu fa innahu kafir." Karena sesungguhnya di setiap rumah ini terdapat awamir. Awamir itu adalah bangsa jin yang menunggu di setiap rumah-rumah manusia. Apabila kalian itu melihat penampakan gitu ya dari jin-jin penunggu rumah, maka hendaklah kalian memperingatinya tiga kali, atau menurut Imam Malik tiga hari. Apabila mereka pergi, maka biarkanlah. Ya, berarti dia itu memang ular jelmaan jin-jin muslim. Tetapi jikalau tidak, enggak mau pergi, tetap diam di situ aja, faktuluh, bunuhlah ia. Fa innahu kafir, karena ular itu berarti adalah kafir, jelmaan setan, jin kafir, ataupun ular beneran. Namun dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dua ular, ya, dua jenis ular, yang mana kalau kita menemukan dua jenis ular ini tidak perlu basa-basi, tidak perlu diperingatkan, langsung dibunuh. Apa itu? Ular ini adalah Dzutufiyatain dan juga Abtar atau Batra. Dzutufiyatain atau ular yang memiliki dua pola belang gitu ya, atau mungkin orang Jawa sering menyebutnya ular weling. Ini adalah ular berbisa yang bisa membutakan mata dan juga menggugurkan kandungan. Dan juga Batra atau Abtar itu ular derik atau viper. Ular viper. Dua jenis ini ular ini memang di gurun, di padang pasir, ya, itu memang sangat-sangat berbahaya. Nah, dari penjelasan beliau ini, maka ular-ular yang wujudnya memang membahayakan dan menakutkan yang ada di rumah, kita temukan di rumah, maka boleh langsung bunuh. Misalnya, di dalam rumah kita kok menemukan ular kobra, boleh langsung bunuh. Pernah ada yang bertanya pada saya tentang gimana kalau perwujudan bangsa jin yang ada di dalam rumah ini berwujud kelabang atau kalajengking. Nah, ini gimana? Kelabang, kalajengking, ya, itu boleh langsung dibunuh. Karena berarti itu setan atau jin kafir atau jin fasik. Jin kafir yang jelas, jin zalim. Kenapa boleh langsung dibunuh? Ya, bedanya ular dan juga kalajengking. Macam-macam ular, ular itu beraneka ragam macamnya. Ada yang berbisa, ada juga yang tidak. Sedangkan kalajengking semuanya berbisa. Maka isyarat yang sudah jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika perwujudan bangsa jin itu kok menyerupai hewan yang menakutkan, yakni menakutkan dalam artian kok berbisa gitu ya, terkenal bisanya dan beracun dan membahayakan, boleh langsung dibunuh. Sedangkan ular yang jelmaan bangsa jin itu, kalau misal jin muslim, biasanya ularnya hitam pekat dan hanya mempunyai dua titik di atas matanya. Sudah hitam pekat. Ular hijau boleh langsung diusir. Nah, dalam hadis ini yang ular-ular ditambahkan sesuai penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam kitab Al-Isobah, Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan, menceritakan bahwasanya dulu di zamannya ada seseorang yang mana pernah dikagetkan oleh ular yang wujudnya itu menyeramkan. Dalam artian ular yang wujudnya itu berwujud, jin yang menyerupai ular yang berwujud, ular berbisa, wujudnya ular-ular yang berbisa. Wallahualam, tidak ada disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Isobah tersebut. Tapi yang jelas, ketika beliau langsung membunuh ular itu, tiba-tiba diculik oleh bangsa jin. Diculik ke alamnya, lalu kemudian dihakimi oleh seorang kodi yang adil. Seorang kodi bangsa jin yang adil. Keluarga jin yang terbunuh itu menuntut. Ini manusia ini telah membunuh saudaraku, telah membunuh sanak family kami gitu. Lalu si kodi yang adil ini dia tanya sama manusianya, karena manusianya ini menyangkal tuduhan dari keluarga jin tersebut, dia menyangkal, aku nggak pernah bunuh siapa-siapa katanya gitu. Lalu kodinya bertanya, ala ayyi suratin taradhalik, dalam wujud apa kamu melihat perwujudan jin ini? Lalu dia menjawab, si jin ini menjelma dengan penjelmaan ular yang muhawilun mandhar, yakni wujudnya menakutkan. Maka kemudian si kodi ini melihat kepada keluarga jin yang terbunuh, lalu menyuruh manusia ini dilepaskan, dikembalikan ke alam manusia. Kenapa? Dia berkata, fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tazaya 'alaikum faqtulu. Barang siapa yang berlebih-lebihan atasmu, maka bunuhlah ia. Nah, maka ya salahnya kalau misal namun dibunuh jinnya, ya enggak usah menyerupai wujud-wujud yang demikian itu. Kalaupun kok tetap ngeyel berubah wujud dengan perwujudan ular-ular yang berbisa, ya kalau dibunuh itu bukan salah kita. Itu.